Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ini sesi yang ketiga dan yang paling berat. Boleh berpantun tak? Anak raja pergi ke laut, pergi ke laut di pagi buta. Kalau dah tegang urat perut, maka kendurlah urat mata. Puncanya adalah husnul khatimah. Punca husnul khatimah. Punca husnul khatimah hanya diperolehi oleh orang-orang yang al-istiqamah. Nah, yang menjadi masalah, bagaimana boleh istiqamah husnul khatimah? Ya, adakah janji Allah bahwa orang istiqamah itu husnul khatimah? Ya, ini ayatnya. Alladzina qalu rabbunallah. Sesiapa sahaja yang mengatakan Rabbku adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada dia. Menurut ahli tafsir, malaikat turun itu manakala akan mati. Begitu. Bukan maknanya lepas sembahyang balik ke rumah datang malaikat. Nanti manakala kita akan sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah, datang malaikat. Tiga ucapan malaikat. Yang pertama, Allah takhafu, jangan kau takut. Kerana orang yang akan mati itu mengalami rasa takut yang luar biasa. Takut sakaratul maut, takut titian siratal mustaqim, takut azab kubur, takut neraka, takut, takut. Kemudian pula, wala tahzanu, jangan sedih. Apa sebab bisikannya sedih? Kerana orang yang mati akan wafat itu sedih meninggalkan anak, sedih meninggal menantu, sedih meninggalkan kampung halaman, sedih. Maka malaikat mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Selepas takutnya hilang, sedihnya melayang, maka saat itu berganti dengan yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau memperolehi surga yang dijanjikan Allah. Maka saat itulah baru datang malakal malakul maut, malaikat maut. Malaikat maut datang setelah bisikan tiga ini dia dengarkan. Dapatlah dia husnul khatimah. Punca husnul khatimah mesti ada istiqamah. Bagaimana mendatangkan istiqamah? Qama, tegak, berdiri lurus. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Aqimis salah, kata Nabi. Tegak, qama. Tegak. Kalau tegak mesti lurus. Tapi tak selamanya kita boleh lurus sebab lelah, sebab letih, miring ke kanan, miring ke kiri. Bagaimana boleh qama, istiqamah? Maka selalulah menengok, memandang orang yang lebih rendah daripada kita nikmatnya. Jangan pandang yang nikmatnya lebih tinggi. Nikmat apa? Nikmat sehat. Idza marida, bila ada orang sakit, fa'udhu, tengok dia. Menengok orang sakit boleh mendatangkan istiqamah. Meleleh air matanya. Idza marida, sakit. Mengapa Tuhan menangis? Suara azan sayup-sayup masuk ke pangkal tinggi. Hayya 'alas shalah. Kenapa menangis? Dulu masa saya sihat, saya tak nak pergi ke masjid. Hari ini baru saya dengar suara azan sayup masuk ke pangkal telinga. Menengok orang sakit, ada orang yang silap salah. Dia anggap tengok orang sakit, dia sedang senangkan hati orang lain. Apa Tuhan tengok dia? Kita kasihanlah tengok dia sebab dia sedang kesunyian, sedang sakit. Sebenarnya adalah memandang orang sakit sedang membangkitkan istiqomah. Oh, Allah Ta'ala cabut nikmat sehat dari dia. Saya yang ada nikmat sehat ni kenapa tak beramal? Sudah lama sakit, satu jari ke dia, empat ke kita. Sakit Tuhan, sakit. Kenapa kamu tak mensyukuri nikmat sehat? Menengok orang sakit, barulah sedar bahwa kita selama ini sedang berada dalam nikmat. Sudah tiada, baru terasa. Manakala dia ada, kita anggap biasa-biasa sahaja. Telunjuk ini, tak pernah kita syukur nikmat telunjuk. Tapi manakala jari telunjuk ini sakit, barulah terasa. Kawan lain boleh tunjuk, kita tak boleh. At-tahiyatul mubarakatuh salam. Luka at-tahiyatul. Selama ini tak anggap itu sebagai nikmat. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat buah pinggang, nikmat jantung, nikmat hati, nikmat macam-macam nikmat. Maka dicabut Allah Subhanahu wa taala. Tu'izzu man tasha wa tuzillu. Bila engkau kuasa, engkau naikkan setinggi-tingginya dan engkau juga kuasa untuk menjatuhkan serendah-rendahnya. Terbujur kaku, mati belum. La yamutu fiha wa la yahya. Kalau mati jelas, hidup pun tidak. Terbujur kaku, sakit. Mana kuasa yang dulu ada? Saya tengok dia. Tuan nanti di bilik apa? Ada di atas. Saya sampai tanya security, mana bilik atas? Apa nama bilik? ICU. Oh, ini dia biliknya. Dulu kalau saya datang, saya dia sambut, assalamualaikum ustaz, ustaz sehat, sila duduk, sila minum. Hari ini tak ada. Saya hanya tengok masuk ke dalam. Masuk ke dalam, semua orang luar tengok. Bilik kaca, orang luar tengok saya. Saya boleh tengok dia. Orang luar tengok dia, dia tak boleh tengok. Baru saya faham makna ICU. ICU, you don't see me. Patutlah. Ya Allah, ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan ini ya Allah. Meleleh air mata dia. Saya panggil doktor, doktor kenapa dia menangis? Yang lain sudah tiada lagi boleh berguna, tapi telinga dia tetap mendengar. Dan dia tahu ini suara Ustaz Abdul Samad. Dia selama ini kalau datang dia boleh salam, dia boleh senyum. Hari ini dia tak boleh salam, tak boleh senyum. Dan dia ungkapkan dalam bentuk melelehkan air mata. Saat itu orang kata, Ustaz Somad terima kasih banyak, sudah hibur keluarga, sudah doakan kami. Makna sebenar hakikat daripada kedatangan melawat itu adalah bahwa Allah ingin memberi pelajaran kepada ni. Hai Abdul Somad, engkau hanya menyampaikan saja selama ini. Bersyukurlah, coba tengok nikmat bila aku dah cabut. Bangkit dari situ, bangkit semangat beribadah, bangkit semangat untuk istiqamah. Selama ini wa idza qamu ila sholati qamu kusalam. Segan, malas, letih, tak bersemangat. Tapi semula balik fresh. Maridah, sakit. Siapa lagi yang kita nak tengok orang yang kurang nikmat? Kita lengkap sempurna, sehat walafiat. Mereka yang istimewa kerana dicabut Allah nikmatnya. Maka ketika itu apanya kurang? Macam-macam. Boleh jadi matanya kurang, boleh jadi telinganya kurang, boleh jadi. Saya sedang masuk ke masjid masbuk kerana ada urusan. Saya di belakang. Masa selesai salam, imam berzikir, lepas tu berdoa, dia tepat di hadapan saya. Dia angkat kedua tangan, maaf, maaf, maaf, semuanya putus. Lama dia angkat berdoa kepada Allah. Saya tengok dari belakang, ya Allah, aku kau beri sempurna, tapi belum pernah panjang doaku sepanjang ini. Dia yang engkau kurangkan nikmat, tapi syukurnya lebih hebat daripada nikmat yang ada padaku sempurna. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah satu cabang daripada cabang iman. Bila ada, tak ada lagi malu, maka tiada iman. Malu kepada Allah, nikmat banyak, syukur sikit. Malu kepada Allah, nikmat banyak, amal sikit. Maka kita pinta kepada Allah supaya hendaknya mata ini mahu memandang. Pergi ke danau tak salah, pergi ke bukit memanglah disuruh, siru fil ard, berjalanlah di atas muka bumi Allah. Tapi memandang orang, man huwa asfala minkum, yang berada di bawah asfal, di bawah kamu, sehingga bangkit semangat kamu, maka itu membangkitkan istiqamah. Siapa lagi yang kita tengok? Pandanglah orang yang wa idza mata, bila ia mati, fattabi'hu, ikuti dia. Macam mana ikut orang mati? Man syahidal janazata, bila kamu ikut sampai pada salat jenazah, lahu qirat, dapat satu qirat. Wa man syahidal janazata, yang ikut jenazah, hatta tudfan, sampai tudfan, pemakaman, lahu qiratan, dapat dua qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah, apa dua qirat itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, mithlul jabalainil azimaini, seperti dua bukit Uhud yang besar. Bila ada orang kaya mati, ramai orang hantar. Bila ada penguasa mati, ramai orang hantar. Sebab orang hantar dia kerana jabatan kuasanya, karena harta bendanya, karena jawatan yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenar hakikat dari mengantar orang mati adalah bahwa kita ingin istiqamah. Mana dulu yang katanya dimuliakan orang? Mana dulu orang yang katanya paling mulia, paling disanjung, paling dialu-alukan? Hari itu dia terbujur kaku, tiada siapa boleh menolong. Hai Abdul Samad, inilah nasihat penting membangkitkan istiqamah. Bila dah tengok orang istimewa, istiqamah tak juga terjaga. Bila dah pandang orang sakit, istiqamah tak juga bangkit. Bila dah tengok orang mati, istiqamah tak juga muncul. Mungkin kita dah mati sebelum mati. Apanya mati? Hati itu sudah membeku, sudah mati. Maka tiada musibah yang lebih hebat daripada kematian hati. Masalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang hatinya hidup mengingat Allah. Wal ladzi la yadhkurullah, orang yang hatinya mati kerana melalaikan Allah. Kamatsalil hayyi wal mayyit, seumpama orang hidup dan orang mati. Siapa orang hidup? Orang yang makan. Siapa orang hidup? Orang yang minum. Siapa orang hidup? Orang yang boleh bergerak, kata setengah orang. Tapi sebenar dalam hadis disebutkan, siapa orang yang hidup? Orang yang hatinya mengingat, selalu mengambil iktibar, itulah orang yang hidup. Banyak sekarang orang solat Jumat, tapi khatib sedang menyampaikan pesan kepada mayat-mayat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku pesankan pada kamu wahai jamaah Jumat, takutlah kepada Allah. Semuanya sedang hilang kesedaran. Semuanya sedang naik ke Sidratul Muntaha. Tak ada satu pun yang mengambil iktibar pelajaran. Mengapa perempuan tidak ikut solat Jumaat? Kerana suami akan pulang ke rumah menyampaikan pesan-pesan khatib. Wahai istri, tadi khatib berpesan begini, begini, begini. Istri bertanya, di mana tadi tuan solat Jumaat? Di Masjid Damansara. Apa kata khatib? Kata khatib, takutlah engkau kepada Allah. Itu saja. Iya, Jumat lepas itu, memang itu juga. Memanglah itu rukun khutbah. Ceritakanlah isi khutbah itu, menunjukkan bahwa kita hidup dalam pandangan Allah, hidup dalam tulisan malaikat, Bila kesemua ini membangkitkan semangat beribadah, masuk dalam golongan istiqamah, maka mendapatkan husnul khatimah. Yang dari manusia itu dua. Innal ladzina qalu qalu thumma istaqamu istiqamah. Qalu berkata, satu. Istaqamu action, perbuatan. Dua. Dua kamu buat, tiga Allah balas. Begitu Allah selalu balas, lebih daripada yang kita buat. Kamu buat saja dua, aku balas tiga. Mana yang dua? Qalu thumma istaqamu. Apa balasannya? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Jangan takut, jangan sedih, berbahagialah. Bila kamu duduk di masjid membaca Al-Quran, mengkaji isinya, tiga kamu buat, empat Allah balas. Selalunya begitu susunan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat Allah. Wa yatadarasunahu, mengkaji isinya, tiga Allah balas, empat. Nazalat 'alaihimus sakinah, turun ketenangan. Ghasyiyat bihimur rahmah, diliputi rahmat. Haffat bihimul malaikah, dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebut, banggakan kepada para malaikat. Kamu buat dua, aku balas tiga. Kamu buat tiga, aku balas empat. Membalas lebih daripada semestinya disebut dengan ihsan. Maka dalam Al-Quran dikatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah kamu sebagaimana Allah sudah berbuat ihsan kepada kamu. Tuan balik dari Makkah, bagi saya botol satu aqua zam-zam 600 ml. Manakala saya balik, saya balas sama. Membalas yang sama 600, dibalas 600, namanya jaza. Tapi manakala 600 dibalas dengan 6000, maka disebut dengan ihsan. Yang mampu melakukan ihsan Allah Subhanahu wa taala, dan kita disuruh membuat ihsan. Wa ahsin, nama perbuatannya ihsan, perintahnya ahsin, berbuat ihsanlah engkau. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah sudah berbuat ihsan kepada kamu. Apa maknanya? Sehebat apapun amal kita, sesungguhnya kita tidak pernah menandingi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sanggupkah kita menghitung berapa hembusan nafas? Sanggupkah kita menghitung berapa tetesan darah? Sanggupkah kita menghitung berapa kedipan mata? Sanggupkah kita menghitung berapa detik nyawa? Semua ini, itu semua tak dapat. Maka orang tak pernah berkata, saya sudah beramal, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah bayar zakat. Kamu belum lagi mencapai puncak ihsan. Orang yang ihsan disebut muhsin, jamaknya muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang muhsin, berbuat lebih daripada yang disuruh Allah. Tapi dia tak pernah merasa lebih, dia selalu merasa kurang, kurang, kurang, kurang amal. Amal saya ini belum seberapa, kerana Allah selalu balas lebih. Saya buat dua, Allah balas tiga. Saya buat tiga, Allah balas empat. Semoga kita masuk yang istiqamah, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Dua, bagaimana mengekalkan husnul khatimah? Sentiasa husnuzon kepada Allah. Husnul khatimah mesti diambil melalui husnu. Sama-sama husnu. Husnul khatimah diperolehi melalui husnuzon kepada Allah. Bila kamu husnuzon kepada Allah, maka Allah akan balas dengan husnul khatimah. Ada amal zahir, tahan makan, tahan minum, tahan nafsu, amal zahir. Ada amal zahir, bagi infak, bagi sedekah, bagi wakaf, itu amal zahir. Tapi ada amal batin, husnuzan bukan amal zahir. Min a'malil qulub, amal hati. Ridha, kita bahaskan malam tadi, amal hati. Ikhlas, amal hati. Zikir, amal zahir, amal hati. Hati berzikir, mulut menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang dua-duanya. Tapi ada amal hati saja. Sabar, sabar ni amal hati ke amal badan? Amal hati. Kena sabar tak nampak. Tapi kalau solat, amal badan. Allahu Akbar. Khusyuknya baru amal hati. Maka ada rukun qawli al-fatihah, ada rukun fi'li tegak, rukuk, sujud, iktidal, tasahud, ada rukun qalbi, hati tak putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Qawli, fi'li, qalbi. Nah, maka Allah akan balas husnul khatimah yang ghaib dengan amal yang ghaib. Allah balas husnul khatimah yang batin bukan dengan amal yang zahir, tapi dengan amal yang batin. Apa dia? Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa dia sakit? Mungkin dia banyak makan haram. Oh, tidak. Mengapa dia sakit? Allah ingin angkat derajat dia ke tempat yang tiada balasan kecuali sabar. Man bana masjidan, sesiapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibina Allah satu istana dalam surga. Bangun, bina masjid. Tapi orang yang sabar, matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, sesiapa sahaja yang berinfak di jalan Allah, kama thali abbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh tujuh cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu abbah, dalam setiap cabang ada seratus, satu kat 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah kuasa untuk melipat ganda lebih daripada itu. Wallahu wasi'un 'alim. Allah maha luas karunia. Allah maha tahu siapa yang berbuat. Tapi ada sesuatu amalan yang bila dibuat Allah tak sebut balasannya. Apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tak dapat dihisab, tak dapat dihitung, tak dapat disangka, tak dapat dikira. Maka kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana datang sabar? Dari husnuzan. Kalau suuzan, maka akan datang sumpah serapah, caci maki. Mengapa dia yang tidak salat hidupnya tenteram? Mengapa dia yang tak pernah mengaji hidupnya tenang-tenang saja? Mengapa saya baru pergi mengaji, datang itu, datang susah, datang mati, datang hilang, datang sakit? Tapi manakala kita husnuzan kepada Allah, maka saat itu kita sedang bersangka baik. Mungkin Allah ingin lepaskan aku dari semua kesalahan. Dan Nabi ajarkan itu. Allah akan sentiasa uji iman hamba itu dengan berbagai macam ujian. Sampai bila? Hatta yamshi alal ardi makanat alaihi khati'ah, sampai ia berjalan di atas muka bumi tidak ada dosanya walaupun sebesar ujung rambut. Mengapa? Dosanya sudah habis, disucikan dengan ujian-ujian. La yusibul ma yusibul mu'min min nasabin wala wasamin wala saqamin wala syaukin. Sakit, demam, susah hati, duri, syaukit, duri yang mencucuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyiatu, dengan itu Allah sudah membersihkan dia sebersih-bersihnya. Maka apapun yang menimpa, berjalan 10 orang sama-sama berjalan, sama-sama menengok jalan, tapi mengapa kaki kita yang tertusuk duri? Oh, kenapa? Maka kita pandang ke dalam, mungkin Allah ingin bersihkan saya sebersih-bersihnya. Ini salah satu tips bagaimana mengekalkan husnul khatimah. Apa hubung kait dengan husnul khatimah? Bayangkan bila kita mati dalam keadaan su'uzon kepada Allah. kaki tertusuk duri. Saat itu datang suuzan, di saat detik yang sama malaikat maut datang. Mati dalam keadaan suuzan, dan dampak daripada suuzan adalah suul khatimah, sentiasa husnuzan. Sedangkan kepada manusia tak boleh suuzan. Ya ayyuhallazina amanu jitanibu katsiran minazzan. Hai orang beriman, jauhi dari zan. Kalau kepada orang beriman saja tak boleh zan, apalagi kepada dia yang menghidupkan dan yang mematikan orang beriman. Yuhyi wa yumits wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana boleh suuzan? Maka Allah kata dalam hadis qudsi, ana, aku, inda husni zanni 'abdi bi, aku menurut sangka baik hambaku kepadaku. Tapi hadis ini mesti paham dengan baik. Banyak juga orang baca hadis, dia pakai, dia paham sendiri, dia guna sendiri, dia sesat sendiri. Awak tak ada sembahyang, tak salat. Saya husnuzan pada Allah, Allah dah ampun. Husnuzan itu tetap mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang keluar daripada syariat, maka dia tak boleh husnuzan. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, syariatku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnah khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Min ba'di, setelah aku. Abu 'alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham, jangan pernah lepaskan. Ketiga, tetap dalam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah, ayatnya satu tapi cabangnya banyak. Satu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'at. Wa may yattaqillah yu'zim lahu ajra. Yu'zim lahu ajra. Semua ini berawal dari yattaqillah. Bila engkau takut pada Allah, Allah beri makhraj, jalan keluar. Setiap ada masalah, engkau tak berputar di air yang tak tahu jalan keluar, berpusing tak tahu jalan keluar. Mengapa begini, mengapa begini, mengapa begini, mengapa begini, mengapa begini, mengapa begini, mengapa begini. Dia makan obat, dia tidur. Esok dia jaga, mengapa begini, mengapa begini. Maka Allah bagi jalan keluar. Wa may yattaqillah, bila engkau takut Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah beri engkau kemudahan-kemudahan dalam hidup. Wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi engkau rezeki dari yang tidak disangka-sangka manusia. Wa may yattaqillah, bila engkau takut kepada Allah, yukaffir anhu sayiat. Allah akan hapuskan, tutupkan dosa-dosa. Wa may yattaqillah yu'zim lahu ajra. Allah beri balasan engkau lebih daripada yang engkau perkirakan, yang engkau sangkakan. Semua berawal dari yattaqillah. Datang Kabil membawa batu besar, ingin menimpakan batu ke kepala Habil. Apa jawab Kabil? La imbasatta ilayya yadaka. Wahai saudara kandungku Kabil, bila engkau lemparkan batu itu ke kepalaku, ma ana bibasitiya dia ilaika li aqtulak. Aku tak balas dengan melempar batu yang sama. Bila engkau timpakan batu besar itu ke kepalaku, aku tak akan balas melempar batu yang sama. Mengapa? Apakah kerana Habil sakit lumpuh? Bukan. Inni akhafullah, kerana aku takut kepada Allah. Habil mendapat husnul khatimah kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhillu ma Allah fi dhillihi wa la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh orang yang mendapatkan naungan manakala tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa dia? Rajulun da'athu mar'atun, seseorang yang diajak untuk berzina. Maaf. Yang mengajak berzina itu adalah dhata mansibin wa jamalin, zata mansibin, punya kuasa, wa jamalin, dan baik paras rupa. Ada punya kuasa, tak elok paras rupa. Ada paras elok, tak ada kuasa. Yang paling parah kuasa, tak ada paras, tak elok. Ini yang akan mengajak ini, yang elok paras rupa dan berkuasa. Tapi dia menjawab, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka sentiasalah saya suka dengan kajian Al-Mukarram Ustaz Mustafa Umar. Bila dia datang Kuala Lumpur, saya ikut. Apa awak suka? Sebab dalilnya banyak. Baik. Kenapa awak suka? Sebab suara dia tak tinggi betul macam Ustaz Abdul Somad. Elok. Kenapa awak suka? Kerana dia. Tapi biarlah, yang membuat kita suka itu adalah bila saya mendengar kajian dia, saya takut kepada Allah. Kajian yang baik bukan kerana selepas mendengarkan kajian hafal dalil, selepas hafal dalil menyalah-nyalahkan orang. Kajian yang baik bukan selepas mendengar kajian hafal banyak riwayat. Laisal ilmu bikathratir riwayat. Ilmu bukanlah kerana banyak meriwayatkan. Menurut Imam Bukhari, menurut Imam Muslim, daripada Sunan Nasa'i, dalam kitab Sahih Tirmizi, daripada Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, Mu'jam Al-Usta, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi, Sunan Nasa'i. Bukan itu. Tapi ilmu yang memasukkan rasa takut ke dalam hati. Takut makan haram, takut makan riba, takut. Rukun khutbah Jum'at, 5. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya ayuhalladzina amanu usta'inu bisabri wassalah. Allahumma filil muslimina wal muslimat. Lupa khatib mengucap kata satu rukun lagi. Apa dia? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Rukun khutbah Jumat. Andai, alhamdulillah, saya tadi tengok di pintu penuh sepekan. Maghrib tasawuf, maghrib fiqah, maghrib tauhid, maghrib tafsir, maghrib hadis, maghrib kitab hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Masya Allah, full selepas maghrib. Baik. Andai ada orang tidak ikut kajian sepekan itu, maghrib tak pernah dia datang, dia tetap wajib untuk solat Jumat. Untuk apa? Mendengarkan wasiat takwa daripada imam. Naik khatib ke atas mimbar. Tali sahibika ansib, bila engkau katakan kepada sahabat di sampingmu, uskut, diam. Laqad laghauta, engkau sudah melakukan perbuatan lagha. Wa man lagha fala jum'atalah, sesiapa yang melakukan lagha tiada Jumat baginya. Mengapa? Kerana telinganya tiada mendengar wasiat takwa. Takwa, takwa, takwa. Orang tua menunjuk anak, takutlah kepada Allah, nak. Suami menunjuk istri, takutlah kepada Allah, wahai istri. Istri mengingatkan suami, takutlah kepada Allah. Dan ustaz mengingatkan jamaah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap dalam rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan 4. Tetap. Mengapa semua tetap? Tetap tips bagaimana mengekalkan, menetapkan, membakokkan, mengekalkan husnul khatimah hingga ke akhir hayat. 4. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Tapi ayat itu bersambung, wa kunu ma'as sadiqin. Artinya apa? Orang kalau sudah ada rasa takut dalam hatinya, takut itu boleh hilang, boleh terhapus. Sebab apa? Kerana ia tidak bersama dengan sadiqin. Siapa sadiqin itu? Sodako. Selepas baca Quran, sodakallahul azim. Orang yang benar dipanggil siddiq. Abu Bakar siddiq. Semua mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam tadi aku berangkat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Adakah tuan-tuan percaya kepada saya? Kadzabta ya Muhammad, engkau pendusta. Abu Bakar Siddiq mengatakan, sadaqata, maka dia dipanggil As-Siddiq, lelaki Siddiq Abu Bakar. Dalam Al-Quran ada wa ummuhu Siddiqah. Wa ummuhu Siddiqah, ibunya adalah Siddiqah. Siapakah Siddiqah? Maryam. Ibundanya Siddiqah. Ibunda siapa? Isa. Wa ummuhu Siddiqah, orang mencaci maki dia, dia tetap juga Siddiq. Apa kata Yahudi Bani Israel? Maka ana abuki mara'a sawin, ayahmu bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiyah, dan bundamu pula bukan juga perempuan yang jahat. Mengapa engkau hamil tanpa suami melahirkan anak haram? Tapi dia tetap Siddiqah. Dia membenarkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita disuruh sesudah takut kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, tetaplah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Alhamdulillah, semalam kita berkumpul bersama orang-orang yang benar. Di mana? Di Rebung. Hari ini berkumpul lagi bersama orang-orang yang benar di Masjid Umar bin Khattab, Damansara. Berkumpul bersama orang benar, makin banyak berkumpul bersama orang benar, maka membuktikan ayat ini. Tetaplah kamu benar, jujur bersama orang yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, cukup, titik, selesai. Tak cukup, kerana takut dalam hati boleh tercabut bila kita tak jaga bersama orang-orang yang jujur. Kawan yang jujurlah yang akan menyelamatkan kita. Saya tak tahu kalau kopiah peci saya ni miring sebelah, tak tahu. Siapa yang bagi tahu? Jamaah. Tapi jamaah bagi tahu yang sodik, yang jujur. Dia tak angkat tangan, dia suruh, "Ustaz, itu miring." Tak. Dia bagi SMS. Saya tengok. Dia tak cakap miring, tak. Gambar dia kirim. Oh. Itulah. Teman yang baik, kata Imam Ibnu Maskawai dalam kitab Tahdzibul Akhlak, menghaluskan akhlak. Sahabatmu, bila engkau jumpa orang baik yang meluruskan kesalahanmu, memberitahumu bahwa engkau buat dosa, dan dia mengajakmu dalam kebaikan, pegang dia sampai mati. Pesan Imam Syafi'i. Pesan Imam Syafi'i. Bila ada kawan sahabat berjumpa dengannya membuat engkau ingat pada Allah, mengikut dia membuat engkau selamat dari dosa, maka jangan pernah engkau lepaskan, karena itulah nikmat yang terbesar, luar biasa. Hari ini bila ada orang dapat sahabat macam itu, dia tak lama berkawan. Kenapa? Kawan ini akan membuat saya susah saja, asal tuan senang. Puji-puji melambung sampai ke atas. Maka Nabi katakan, bila ada orang terlampau memuji kamu, fahsu ala wujuhihim turab, lemparkanlah ke wajah mereka pasir. Besok pergi dari rumah bawa pasir. Bila ada orang puji melampau, wajah meturap. Baik sahabat menunjukkan kekeliruan, kesalahan kita, tapi dia tunjukkan dengan cara yang baik. Cermin baik, tapi cermin tak jujur. Bila orang pertama memandang wajah, pergi dia ke bawah pokok yang rindang, rimbun. Di bawah pokok ada kolam, dia berhenti di tepi kolam, nampak wajah. Oh, begini rupa saya. Itulah asbabun nuzul cermin. Lepas itu dia buat cermin, tapi cermin tak sadaq, cermin tak sadiq, cermin tak jujur. Manakala nampak muka di cermin, telinga kanan di sebelah kiri. Yang jujur adalah kawan sahabat yang sadiq, maka pertahankanlah itu. Tetap bersama. Ini community dakwah. Bila sudah kita buat, ada pengerusi majlis, nanti akan datang Tuan Fulan, akan datang Habib Fulan, akan datang Ustaz Fulan, akan tiba Syekh Fulan. Kita buat kajian ini, kita buat kajian ini, kita buat kajian ini. itu semua makna wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu tetap bersama. Dua ini jangan dipisah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Betul, tapi dia boleh hilang tercabut dari hati kalau tidak disertai dengan wa kunu ma'as shadiqin. Tapi dia cakap lelaki saja wa kunu ma'as shadiqin. Kenapa tak ada ma'as shadiqat? Bila disebut lelaki, perempuan sudah masuk sekali. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Puan tak puasa? Tak ada perempuan suruh puasa. Itu ayat untuk lelaki muzakkar. Assalamualaikum. Perempuan sudah masuk. Tak perlu saya sebut assalamualaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila disebut lelaki, perempuan sudah masuk. Tapi bila disebut perempuan, lelaki belum tentu masuk. Begitu kaedah bahasanya. Oleh sebab itu maka bila dia kata wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu merasa bersama. Kun ma'allah, hendaklah kamu bersama Allah. Apa makna bersama? Merasakan kebersamaan dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kamu belum lagi mampu merasakan bersama dengan Allah, kun ma'aman ma'allah, hendaklah kamu sentiasa bersama dengan orang yang bila kamu jumpa dia, kamu merasa bersama dengan Allah. Bila kamu bicara dengan dia, kamu merasa dekat dengan Allah. Bila dah duduk dengan Ustaz Fulan, hati saya selalu ingat kepada Allah. Oh, dekat dengan orang berzikir, hati kita dekat berzikir. Dekat orang suka shopping, kita pun nak shopping. Dekat orang yang takut kepada Allah, maka bila kata Imam Al-Ghazali, bila engkau dengar kaji tak masuk ke hatimu, ada dua kemungkinan. Pertama, engkau terlampau kenyang, atau yang menyampaikan itu kenyang. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang pembahasan masalah afatul batan. Afat, cacat, batan, perut. Saya kalau dengar kaji Ustaz Amrul Somad tak masuklah. Ada dua kemungkinan. Tuan dan puan kenyang atau saya terlampau kenyang. Atau kita sama-sama kenyang. Alhamdulillah tadi kita dah makan. Alhamdulillah. Wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang sadiq. Apakah bersama itu maknanya bersama dalam majlis ini? Ya. Makna bersama, saya sama dengan tuan, tuan sama, kita kaji, kaji subuh, kaji asar, kaji maghrib, kaji isyak, baca kitab Riyadhus Salihin, baca kitab Nawawi. Tapi ada makna lain bersama, membaca sejarah hidup mereka, sehingga selepas kita baca bagaimana mereka menjalani hidup, bangkitlah semangat kita untuk beramal saleh. Dan saya amat sangat suka membaca buku-buku sejarah ulama-ulama. Karena dalam ilmu hadis mesti dia tahu Imam Bukhari meriwayatkan dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi. Ini satu-satu ini mesti dikaji. Dia dari mana? Lahir tahun berapa? Dia keluarga, murid dia siapa? Macam mana dia belajar menuntut ilmu? Imam Bukhari lahir di Bukhara, belajar, pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, pergi ke Mesir, pergi ke Irak, pergi ke Persia, kembali ke Bukhara. Namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Bardizbah itu datuknya. Yang kelima, agamanya Majusi, masuk Islam, mu'alaf. Lalu kemudian dia pula 16 tahun mengumpulkan hadis, punya kitab Sahih Bukhari. Kitabnya itu berisi 7275 hadis. Dia cari selama 16 tahun. Jadi manakala kita baca, kita dengan Bukhari 12 abad, 1200 tahun yang lalu. Tapi kita merasa seolah-olah seakan kunu ma'as sadiqin, kita bersama dengan Bukhari. Jadi bila ada orang merasa, saya tahu, kamu tahu tak saya dah berapa lama mengaji dengan Ustaz Mustafa? Berapa lama? Dah 5 tahun saya ngaji dengan beliau. Imam Bukhari 16 tahun. Tuan-tuan tahu saya ni belajar di mana? Saya di Kaherah tu 4 tahun. Lepas tu ke Maghribi 2 tahun. 6 tahun saya di Arab. Ustaz, kalau cuma lama di Arab, unta lebih lama lagi. Jadi kita tak merasa lebih karena syaitan selalu membisikkan engkau lebih. Zuyina lahum su'u a'malihim, selalu saja perbuatan buruk itu dibisik oleh syaitan. Alladzi waswis. Oh, salah setan itu, Ustaz. Setan memang dari dulu salah. Mana benar? Kalau setan benar, setan taubat namanya. Setan memang tak benar. Yang salah itu adalah kita. Kenapa mau mendengarkan setan? Nah, kita lawan dia dengan bersama dengan waqunu ma'as-shadiqin. Alhamdulillah, Ustaz. Saya semula dari mengaji ini sudah tiap malam salat tahajud 8 rakaat ditutup dengan witir, lepas itu baca Quran. Tapi ketika kita merasa amal kita sudah lebih, bandingkan waqunu ma'as-shadiqin. Bandingkan dengan orang-orang yang shadiq. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Yahya bin Ma'in, tiga orang sama-sama pergi haji. Satu rumah, satu bilik. Lepas sembahyang Isya balik ke rumah, Imam Bukhari tak ada. Yang ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Yahya. Imam Hambali tegak, Allahu Akbar, rukuk sujud, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud sampai azan subuh berkumandang. Selepas itu mereka sama-sama pergi sembahyang subuh ke Masjidil Haram. Pulang balik dari Masjidil Haram, Imam Syafi'i bertanya, Hambali, ya. Syafi'i dengan Hambali bersahabat dekat selama mereka di Baghdad, Irak. Maka Imam Hambali tak pernah melupa mendoakan Syafi'i. Da'autu li Syafi'i 40 sana. Aku mendoakan Syafi'i 40 tahun. Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Begitu ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib al-Syafi'i, buku sejarah Imam Syafi'i. Hambali, ya, tadi malam aku tengok pandang engkau dari Isyak sampai subuh tegak rukuk sujud. Apa yang kau buat? Kata Hambali, aku menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam tahajud. Jadi kalau kita melihat amal kita membandingkannya dengan Hambali, kita tak ada apa-apanya. Wa kunu ma'as-shadiqin. Itu makna ma'as-shadiqin. Bukan dengan Pak Cik Hambali yang dua rekan. Mohon maaf kalau ada Pak Cik Hambali. Tapi dengan Imam Hambali. Kata Imam Syafi'i, Yahya, iya, malam tadi aku pandang engkau tak ada tidur. Pusing kiri, pusing kanan. Apa yang kau buat? Kata Yahya, aku memeriksa, meneliti hadis. Aku dapatkan hadis do'if, hadis sahih, hadis do'if, hadis sahih. 200 hadis malam tadi. Tidak pakai google.com. Semua di kepala Yahya. Yahya balik bertanya kepada Syafi'i. Syafi'i, ya, bila engkau malam tadi tengok kami, maknanya engkau tak tidur. Iya, apa engkau buat? Aku mengeluarkan hukum halal haram dari Quran, hadis, ijma, qiyas, 200 hukum. Andai kita orang yang keempat di bilik itu, apa kita jawab? Begitulah, itulah makna wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah engkau seolah-olah seakan-akan bersama dengan Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Idris Syafi'i, Buya Hamka. Hamka di dalam penjara gelap busuk 4 tahun dalam penjara. Bayangkan itu. Bukan ada sejuk, nyaman, sedap, selesa. Tidak, dalam penjara. Keluar dari penjara menghasilkan satu tafsir Al-Azhar. Azhar itu ditulis dalam penjara Buya Hamka. Ada satu tafsir yang bahasanya indah bukan main, dibaca oleh Presiden Irak. Masya Allah, ini tafsir indah betul bahasanya, balaghahnya, ma'aninya, bantiknya, bayannya. Siapa penulis ini? Sayyid Qutb. Mana Sayyid Qutb sekarang? Di penjara oleh Gamal Abdul Nasir. Kata Gamal kepada Presiden Irak, berkata ke Gamal, itu di penjaramu ada seorang ahli tafsir namanya Sayyid Qutb. Tolong jangan gantung dia, tapi buat saja penjara seumur hidup. Kata Gamal, dia mesti buat permohonan maaf kepada Mr. President. Maka berilah dia pena. Saya bernama Said Qutb, dengan ini memohon maaf kerana ingin merubah negara menjadi negara Islam. Maka ampunkan saya wahai Tuan Presiden. Kata Said Qutb, as-sababatul lati tashhadu an la ilaha illallah, telunjuk yang sehari semalam bersaksi tiada Tuhan selain Allah, sampai mati tak akan memegang pena memohon maaf kepada syaitan. Kalau begitu gantung, gantunglah tiang gantungan bagaikan lambaian bidadari. 1966 mati Said Qutb sebagai syahid hanya kerana tidak mau meminta maaf kepada tagut. Dan hari ini tafsir Fi Zilalil Quran diterjemah ke dalam berbagai bahasa, bestseller Fi Zilalil Quran. Apa dia tulis di mukaddimah? Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan Quran itu nikmat. La ya'rifuha illa man dhaqaha. Tiada siapa saja boleh mengetahuinya kecuali orang yang pernah merasakannya. Dan rasa tak boleh diceritakan dengan bahasa. Semua kata menipu ketika ingin menceritakan rasa. Macam mana rasa hati ini Ustaz? Macam madu, ternyata bohong. Macam manis buah, ternyata tidak. Kerana rasa tak boleh diceritakan. Dan itu dirasakan oleh Sayyid Qutb, hidup di bawah naungan Al-Quran. Maka manakala kita bandingkan diri kita dengan Hamka, kita bandingkan dengan Sayyid Qutb, kita bandingkan dengan Syafi'i, maka bangkit semangat untuk istiqamah. Buah dari istiqamah adalah husnul khatimah. Beli buku sejarah ahli-ahli hadis, sejarah ahli-ahli tafsir, sejarah hidup ahli-ahli empat imam mazhab. Alhamdulillah Ustaz Abdul Somad, semua yang Ustaz sebut sudah kami beli. Baca yang belum. Dah beli, alhamdulillah. Makna satu step kita dah buat. Tinggal lagi kita nak cari orang yang baca supaya dia boleh ceritakan ke kita isi. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajak kita. Dia makan, kita makan. Dia tidur, kita tidur. Dia berdarah, kalau luka kita pun sama. Mengapa dia boleh? Kenapa kita tidak? Masa kita mengukur bayang-bayang, mengukur diri sesama manusia, disitulah kita merasa, oh, aku ini hamba Allah. Malu aku memijak tanah-tanah Allah, menghirup udara milik Allah, bernafas dengan paru-paru pinjaman Allah. Mengapa aku tidak seperti Syafi'i? Mengapa tidak semacam Nawawi? Ittaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Sentiasalah bersama orang-orang yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Silap, lupa, salah tabiat manusia. Yang kelima, jangan pernah merasa benar. Menjadi orang benar baik, tapi merasa diri benar mesti taubat kepada Allah. Saya tak pernah silap, tak pernah lupa, tak pernah salah. Saat itu engkau sedang silap, lupa dan salah. Kullu bani Adam, semua anak Adam khata'un, bersalah. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang bersalah. At-tawwabun, orang yang bertaubat. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Aku sudah silap dan salah. Di saat kita sedang rendah, jatuh, hina, apa-apa, itulah Allah mengangkat derajat kita kepada derajat husnul khatimah. Bila seorang hamba itu paling mulia di hadapan Allah, bukan semasa dia tegak, bukan semasa dia duduk. Bila dia paling mulia, semasa dia melekatkan keningnya yang tinggi ke lantai tempat tapak kaki. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya, wa huwa sajid, ketika dia sujud. Fa aktsiru fihi ad-du'a, perbanyaklah doa waktu sujud itu. Ya Allah, aku sudah banyak silap, aku sudah banyak salah, cakapku banyak. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu, sesiapa yang banyak cakapnya, dialah yang paling banyak salah. Ini di antara kita ni siapa yang paling banyak salah? Nah, ini yang paling banyak bercakap. 3 jam tambah 1,5, 4 jam setengah. Ini yang paling banyak. Aku aku yang paling banyak amal, aku yang paling. Astaghfirullahalazim, man kasura kalamuhu kasura saktu. Doakan saya Pak Ustaz, doakan anak saya Ustaz, doakan juga saya. Kita sama-sama kelah doa anak-anak ya. Hembuskan air ni Pak Ustaz, saya hembus sekali, kamu hembus dua kali. Saya tiup sekali, kamu tiup dua kali. Ketika kita mengatakan, kalau bukan kerana saya, kalau bukan kerana aku, kalau bukan kerana aku yang mengajar, kalau bukan kerana aku yang menyampaikan hadis ayat ini, maka saat itu kita sedang ananiya, ana, aku. Sikit-sikit ana, ana, aku. Orang yang sikit-sikit ana, sebentar-sebentar, ananiya, ananiya, aku, aku, aku. Kecuali memang nama dia ana. Ana nak pergi sebentar ya bang, itu lain lah. Ananiya, aku. Sikit-sikit aku, sekejap-sekejap aku. Bila ada orang model bentuk macam ini, kita bagi tahu ke dia, tuan, yang selalu sebut aku, aku dalam Quran itu empat. Pertama iblis, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Qarun, yang keempat awak lah. Ana rabbukumul a'la, aku paling tinggi, kata Fir'aun. Ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada dia, kata iblis. Innama utituhu ala ilmin indi, ini ilmu punya aku, punya saya, kata Qarun. Semua mengaku, memperakui aku, aku. Tapi kita mengatakan la haula wala quwata, la ilaha illallah, daula syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapan orang selepas bertaubat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lima, serahkan pada Allah. Kerajaanku, kekuasaanku, jawatanku, lahul mulku, itu punya Allah. Pujilah aku, alu-alukan aku, muliakan aku. Walahul hamdu, dia yang layak dipuji. Ini aku yang hidup tegak berdiri. Yuhyi wa yumit, aku yang berkuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. 15 ini mesti masuk ke dalam hati lepas sembahyang 3 kali. Tempat saya 3 kali, di Kuala Lumpur 10 kali. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Tapi membaca itu dengan menikamkannya ke dalam tangkai jantung, masuk ke dalam. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bukan sekedar mantra di mulut. Qadir, qadir. Apa ni sikit-sikit qadir, sikit-sikit qadir. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumit. Aku tak ada apa-apa, hanya seperti butiran debu di tengah padang pasir. Begitulah di antara nikmat karunia Allah. Kita ni bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ma tawadha'a, seorang hamba yang tawaduk merendahkan dirinya kepada Allah, illa a'azzahullah, maka Allah akan a'azza izzah, mengangkatnya ke tempat yang mulia dan terpuji. Bila Nabi Muhammad diangkat Allah Isra dan Mi'raj, istri tempat mengadu mati, paman tempat bergantung mati, pergi ke Taif berharap orang Taif menolong, orang Taif melempar dengan batu. Maka pada saat tak ada tempat bergantung, jatuh serendah-rendahnya, disitulah Allah baru angkat dia setinggi-tingginya. Maka jangan pernah berputus asa ketika jatuh, karena Allah akan angkat engkau, tapi dengan syarat berserah kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan taubat. 6, sentiasa dalam taat. Kenapa di sini Ustaz buat hadis taat itu istighfar? Karena seringan-ringan ketaatan adalah memohon ampunan. Solat taat, puasa taat, zakat, sedekah, infak taat, tapi itu mengeluarkan banyak energi. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, itu harta semua. Banyak orang yang tersiksa ketika mengeluarkan harta. Saya lemas badan saya kalau sudah menghitung zakat ni Pak Ustaz. Kalau solat saya boleh tahan insya Allah. Kalau mendengar kajian, insya Allah telinga saya tahan. Tapi kalau sudah cerita zakat ni, ya Allah, meleleh air mata saya kalau ustaz dah cerita zakat. Berat, seringan-ringan adalah mengakui. Itulah ibadah. Hebatnya Islam, orang mengaku bersalah pun ibadah. Man lazimal istighfar. Kalau kita pikir logik, mana ibadah? Mengaku salah bukan ibadah. Ibadah itu kalau baca Quran, ibadah itu kalau tahajud, ibadah mengaku bersalah pun ibadah. Begitu hebatnya. Engkau aku saja, akui kesalahanmu, kau sedang beribadah. Man lazimal istighfar. Sesiapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan dibagi Allah jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahan hati diberi Allah kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah jalan keluar yang tak disangka-sangka. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Mestinya orang yang mengaku salah, dia hanya mendapatkan terima atau tak terima. Bila saya bersalah, saya datang ke rumah Tuan. Tuan, saya mohon maaf nih, saya bersalah. Maka Tuan pada posisi terima atau tidak terima. Tapi dengan Allah tidak. Hamba yang datang minta ampun, dia sedang beribadah. Mana ada manusia kita datang minta mengaku salah. Saya salah Tuhan, iya aku bagi balasan pada engkau. Tidak. Dia bagi maaf saja sudah alhamdulillah. Tak melayang periuk belanga dia ke kepala kita sudah alhamdulillah. Dia tak marah memukul kita sudah alhamdulillah. Tapi dengan Allah tak begitu. Itulah makna ihsan. Wa ahsin kama ahsana Allah ilaik. Engkau tak perlu beribadah. Jangankan engkau solat, jangankan engkau tahajud, engkau mengaku salah saja sudah kuanggap sebagai ibadah. Sentiasa dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya dua pilihannya, taat maksiat. Ikut dia taat, lawan dia maksiat. Jadi jangan sangka maksiat itu adalah minum khamar maksiat, berjudi maksiat, berzina maksiat, bukan. Semua yang melawan Allah maka dia maksiat. 7. Ingat mati, pendekkan angan-angan. Kalau nanti begini akan begini, kalau begini akan begini, kalau begini akan begini, kalau begini akan begini, kalau, kalau, kalau. Kalau itulah kunci pintu setan masuk ke dalam. Maka buang, potong, campakkan, buang jauh-jauh. Oh, kalau begitu orang Islam tak boleh punya cita-cita kah? Tak boleh punya angan-angan kah? Bandingkan dengan hadis lain. Nabi tegak di atas mimbar. Apa kata Nabi di atas mimbar dia? Ra'aitul haud, aku sedang menengok haud, haud telaga, kolam. Siapa yang minum di telaga ini la yazma'u fiha abada, dia tak akan haus untuk selamanya di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat itu insyaallah. Amin. Sahabat tak ada yang menengok haud itu, Nabi saja yang menengok, aku sedang melihat telaga. Lepas itu apa kata Nabi? Ra'aitu mafatih ar-Rum, aku pandang ada kunci-kunci Rom sedang di tangan kamu. Walfus, dan kunci-kunci Persia. Masa itu yang paling hebat Rom. Maka ada satu surah dalam Al-Quran, surat Rom. Ghulibatir Rom fi adnal ardi min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tapi Rom yang hebat itu pun kalah. Ghulibatir Rom, Rom kalah. Siapa yang mengalahkan Rom? Persia. Maka saat itu apa kata Nabi? Aku memandang ada kunci-kunci perbendaharaan Rom di tangan kamu. Artinya Nabi itu dia punya cita-cita, kalian akan menguasai Rom dan kalian akan menguasai Persia. Subhanallah. Persia dikuasai Islam, itulah Iran sekarang. Iran itu dulu Ahlus Sunnah, sampai akhirnya naik dinasti Safawi, merubah menjadi Syiah. Sedangkan Rom masa itu, Rom itu adalah Syam. Syam itu sekarang 4 negara. Lebanon, Jordan, Syria, Palestine. 4. Itu dikuasai umat Islam. Dan Nabi pernah mengatakan, La taftahunnal Qastantiniyah. Kalian akan menguasai Konstantin. Konstantinopel. Kalian akan menguasai Konstantin Turki sekarang. Dulu itu Rom. Ada seorang kaisar bernama Konstantin. Dia buat kota bandaraya besar. dengan nama Konstantinopel. Ini Nabi mengatakan, la taftahunnal Konstantiniyah, kalian akan menguasai kota itu. Wala ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik panglima perangnya adalah dia. Wana ni'mal jaisu dzalikal jais, dan sebaik-baik pasukan tentera adalah tentera itu, kata Nabi. Orang mengatakan itu, Nabi, kalian gila. Mana mungkin Arab Badui yang tak pandai tulis baca, tinggal di negeri antah berantah, yang tak pernah punya kekuasaan, boleh menguasai Konstantin? Terbukti 700 tahun sesudah itu, Konstantinopel diterbut oleh yang namanya sama dengan nama Muhammad. Dia adalah Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih artinya sang pembebas, kerana ia membebaskan daripada menyembah Isa, menyembah patung dan berhala. Artinya apa? Bercita-cita boleh, yang tak boleh berangan-angan. Apa bezanya? Bercita-cita diiringkan dengan usaha. Sedangkan berangan-angan, kalau begini nanti akan begini, kalau begini akan begini, kalau begini akan begini, tanpa ada, kosong, hampa, tak ada perbuatan, tidak ada perbuatan sama sekali, itu yang dilarang. Ingat mati, kalau sudah datang angan-angan begini, begini, begini, cepat-cepat ingat mati. Saya tak boleh ingat mati, Pak Ustaz. Macam mana saya nak ingat mati, Ustaz? Dengar tazkirah. Ambil, download itu tazkirah mati dari Ustaz Fulan, Ustaz Fulan. Dengar, buat satu folder, mati. Isinya mati. Tak juga, saya pergi tengok ada SMS. Ustaz Abdul Somad, ini ada pengerusi masjid kita meninggal dunia, wafat. Ustaz datang, saya pun datang cepat nak tengok. Saya sampai ke tempat perkuburan pemakaman, mana? Tak ada. Ustaz terlampau cepat, orang masih di masjid lagi. Saya cepat datang, alhamdulillah saya duduk di tepi lubang itu. Saya tengok ada seorang penggali kubur. Bapak sudah lama? Sudah, dari dulu saya gali. Saya ambil gambar, saya buat wallpaper. Setiap ada telefon masuk, ingat mati. Setiap, tapi tak lama, sebulan saja. Lepas itu saya balik malam, seorang datang takut saya. Jadi kita boleh ingat mati, berbicara tentang mati, ingat tausiah tazkirah tentang mati. Dengan mengingat mati, kata Nabi, aksiru, banyak-banyaklah kamu mengingat zakra hazimil lazat, yang menghancurkan, merontokkan, meruntuhkan, merobohkan lazat, lazat, kenikmatan, kenikmatan. Kalau sudah dia datang, makan tak nikmat. Kalau sudah dia datang, tidur tak lelap. Kalau dia sudah datang, tak ada lagi kenikmatan. Habis siapa dia? Mati. Jadikanlah nasihat yang tak berbunyi, tak berhuruf, tak bersuara. Siapa dia? Mati. Khutbah Jumat bersuara, orang tak mau mendengar. Tapi ada nasihat yang tak bersuara, pandang saja tengok, mati. Ingat-ingat itu mati. Nah, oleh sebab itu, bila kita, ini hadisnya ada riwayat Imam Tirmidzi, hadis Hasan, maka ini. Ah, ini. Tapi bukan gambar, ini yang saya buat wallpaper. Satu-satu yang paling pasti dalam hidup adalah mati. Akan menempati rumah yang baru, belum tentu pasti. Akan menikah, belum tentu jadi. Tapi mati pasti jadi. Mati pasti. Maka jangan terlampau menghabiskan waktu untuk yang tak pasti, sehingga melupakan yang pasti. Hasil dengan yang tak pasti. Ini tak pasti habis waktu, ini tak pasti habis. Tapi untuk yang pasti sampai tak ada sama sekali. Tapi jangan kerana kita dah bahas nombor 7 mati, balik dari sini semua nak mati. Turun dari tangga. Macam mana puan? Jadi kita nak buat program kajian bulan hadapan. Tak usahlah buat, kita nak mati aja. Bukan itu maksud saya. Maka di awal tadi saya bahaskan bahwa Nabi tetap ingin kuasai Rom, kuasai Persia, ambil itu Tursuk Konstantinopel. Artinya kita tetap berbuat, tapi kita ingat mati. Apa beza orang bisnis yang ingat mati dengan yang tak ingat mati? Sama-sama. Bukan berarti orang bisnis kalau dia ingat mati dia berhenti. Tidak, dia tetap. Tapi dia tidak curang, dia tak tipu-tipu, dia tak khianat. Dan bila dapat, dia akan bayar zakat, wakaf, infak, sedekah. Itu saja bezanya. Jadi jangan salah memahami, orang Islam ini susah nak maju, Ustaz. Sebab apa? Sebab sikit-sikit Ustaz sebut mati. Bukan salah Ustaznya, bukan salah ajaran Islamnya. Orang yang menerima itu yang tidak difahami dengan baik. 8, yang terakhir, cemas, takut, khawatir. Kalau-kalau nanti su'ul khatimah, mesti ada itu dalam hati. Perlu juga ditengok wajah-wajah orang yang sakaratul maut. Apakah download video, apakah tengok gambar, macam mana orang yang sakaratul maut susah, bagaimana orang yang mati sedang main basketball mati, orang yang berada di atas ais mati, orang yang duduk akad nikah mati, orang yang sedang berteriak karena menang tinju sukan mati. Nah, kamu tengok itu, kalau aku boleh, janganlah mati su'ul khatimah. Ini ada beberapa riwayat dari Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, manakala dia disuruh, sebutlah Allah, la ilaha illallah. Apa kata dia? Ma'arifu anni salaitu lillah. Aku tak pernah salat dan mati sesudah itu. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ada perniaga yang tak pernah menyebut Allah, mati dalam keadaan bertanya, harga ini berapa? Kenapa mahal betul? Kenapa murah betul? Mati. Orang yang suka menawar, mati dalam keadaan tawar-menawar. Na'uzubillah. Maka takut kepada su'ul khatimah, takut kepada akhir yang buruk, itu akan membuat kita berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sajalah yang menyelamatkan kita. Maka tajuk kita, apa itu husnul khatimah? Ciri-ciri husnul khatimah, kepentingannya, bagaimana memperolehnya, tips bagaimana mengekalkannya. Di akhir majlis ini saya pesankan satu, jangan lupa saling mendoakan semoga kita mendapat husnul khatimah. Kalau Imam Hambali mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun, saya tak minta puan-tuan doakan saya 40 tahun. 4 kali jadi. Asar sekali, maghrib sekali, isyak sekali, tahajud sekali. Ya Allah, matikanlah Ustaz kami Abdul Somad dalam husnul khatimah. Ustaz, kami nak pergi umrah, kami nak pergi haji. Ustaz nak titip, nak pesan kirim doa apa nanti kami di Multazam, di makam Ibrahim? Kata jamaah di Pekanbaru, titip pesan satu saja. Apa Ustaz? Tolong tulis. Kalau ini tak perlu tulis lah, supaya jangan lupa, matikan Ustaz kami husnul khatimah. Dari dulu saya selalu, asal dia minta pesan, matikan husnul khatimah. Ustaz tak nak tempat celak anda. Ustaz tak nak batu. Dah ada satu. Nanti husnul khatimah. Doa dari saudara beriman lebih bermanfaat. Dan ketika saya pun pergi mendoakan, pejam mata, siapa yang terbayang wajahnya yang ingat? Apa? Ya Allah, saudaraku ini, matikan dia husnul khatimah. Matikan dia husnul khatimah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Dimaklumkan tadi ada soal jawab, saya kembalikan kepada pengacara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man syahidal janazata, sesiapa yang menghantar jenazah, lahu qiran. Man syahidal janazata hatta tusalla alaiha, siapa yang menengok jenazah hingga dia salat jenazah, lahu qiran, dapat satu qiran. Wa man syahidal janazata hatta tudfan, sampai dia di makam, lahu qiratan. Kalau salat jenazah, lelaki, perempuan boleh salat jenazah. Tapi menghantar jenazah sampai ke makam, bagaimana dengan perempuan? Maka digantikan dengan hadis Nabi kepada Aisyah, wahai Aisyah, bila engkau melalui makam Baqi, ini rumah Nabi, ini Masjid Nabawi, ini makam Baqi. Maka Aisyah setiap hari, maka kata Nabi, bila engkau lalu di makam Baqi, jangan lupa, jangan diam saja, tapi pandanglah sambil mengucapkan, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lahiqun, yarhamullahul mustaqdimina wal mustaakhirin, nas'alullah lana walakumul afiyah. Amalkanlah itu, tapi bukan sekadar mulut saja membaca, ingat dalam hati, ingat mati, ambil iktibar, ambil tazkirah, masuk ke dalam ulu hati, jantung, tangkai, maka dia akan merasuk dan merubah cara kita berpikir. Bila awal-awal lagi, kadang kita lupa. Awal-awal mengamalkan doa ini, bila kita lewat melalui makam, sudah lalu makam baru ingat, saya lupa tadi. Tapi bila kita amalkan terus, asal lalu kita baca, asal lalu kita baca, tak pernah henti, maka sudah menjadi langsung, automatically. Begitu kita lalu, langsung assalamualaikum ya ahlan diyar minal huwa. Bahkan kadang kuburan Cina pun kita bercakap. Saya baru balik dari pulau, ini pengalaman diri sendiri, baru balik dari pulau, di pulau itu banyak kubur Cina. Pas lalu saya tengok, assalamualaikum ya ahlan diyar, lepas itu astaghfirullahaladzim. Awal sekarang kita menghadapi orang-orang yang banyak menghafal doa tapi lupa berdoa. Anak-anak kita hafal doa makan, hafal doa nak masuk bilik, tapi dia lupa baca doa. Apa sebab? Hanya menghafal tanpa mengamalkan. Maka kita ajarkan langkah kaki kiri sekali, dua kali, tiga kali, macam menulis di whiteboard. Sekali agak nampak, dua kali mulai menyatu, tiga kali sampai dia betul-betul hitam. Maka begitulah amal ini terus tanpa lagi berfikir. Perempuan dapat digantikan dengan lalu di makam, membaca doa, menghayati, mengambil iktibar, tazkirah dengan kematian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan saya lebih kepada penyakit yang datang dari batin, penyakit hati, daripada hati lah. Bagaimana takut, hasad, mengki, riak, masuk juga lah macam terus melompat dan sebagainya. Ini sifatnya datang dari kala itu dah, dah apa macam dari buku. Jadi bagaimana kita nak berusaha mengubat supaya dapat kikis, dapat dibersihkan hati kita itu, supaya kalau kita hasad, ada setengah orang menganggap orang yang hasad itu dia bermasalah dengan manusia. Tapi sebenarnya orang yang hasad dia sedang rosak tauhidnya kepada Allah. Bila saya pandang tuan kaya, saya tak suka dengan tuan kerana kaya. Kekayaan tuan itu datang dari siapa? Maka saat itu saya sedang benci dengan yang memberi kekayaan itu. Jadi kalau ada orang menyangka, awak tak boleh hasadkan dia, dia kan baik pada awak, kenapa hasad? Ini hubungan tak baik dengan manusia. Orang hasad, tauhid dia sedang rosak. Karena dia sedang membenci kepada yang memberi nikmat itu. Jadi kalau rasa hasad itu ada di dalam, bagaimana cara? Pertama, kita mesti yakin ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya benci kat dia, maka saya benci pada yang memberi nikmat, benci kepada Allah. Kedua, doakan dia di zahril ghaib, bukan di hadapan dia. Apakah kita solat malam, ya Allah, ini sahabatku tuan fulan, engkau berikan dia nikmat, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya. Bayangkan wajahnya, insyaAllah akan hilang itu. Yang ketiga, bersalaman. Ini kalau sudah ada orang dapat nikmat, dia tak nak salaman. Yang lain dia salam, tuan itu saya tak sakit hati saya tengok dia. Salam, tuan apa kabar, sehat? Mamin muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, bersalaman, maka salam itu menghilangkan hasad. Pahami itu datang dari Allah, doakan dia, bersalaman dengan dia, dan minta kepada Allah supaya mencabut itu. Mengapa orang di surga itu tak ada hasad dalam hatinya? Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Kami mencabut hasad itu dari dalam hati mereka. Makanya orang di surga tak ada lagi ghil. Wala taj'al fi qulubina ghillan. jangan kau jadikan dalam hati kami ghil. Dalam tafsirnya ghilan hasadan. Allahumma tahir qulubana. Muka sudah suci, tangan sudah suci, kepala sudah suci sampai telinga, kaki sudah suci, tapi hati belum. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadika salihin. Fahami bahwa penyakit ini akan menghabiskan amal. Iyakum wal hasada, takutlah kamu pada penyakit hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad, ya'kulul hasanat, memakan hasanat, jamak mu'annas salim. Salatmu, zakatmu, puasamu, hajimu, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hai Abdul Somad, engkau sudah hasad, amalmu hilang. Hai Abdul Somad, tazkirahmu 4 jam, 3 jam, 4 jam setengah hilang. Hai Abdul Somad, perbuatanmu, zikirmu hilang. Tanamkan itu ke dalam hati kita. Bolehkah kita bicara sendirian? Ya, Umar bin Khattab berbicara, berkata-kata dari balik dinding, Anas bin Malik mendengar. Umar ambil rotan, dia pukul kakinya. Hai kaki, kemana saja tadi? Ya Umar, mau kemana engkau selepas ini? Tapi kalau khawatir ada pula kawan di sebelah, dalam hati aja lah. Khawatir kawan sebelah dia rakamkan, dia share ke kawan-kawan. Ani selepas husnul khotimah ini nampaknya tak lama lagi ini kan. Dalam hati, ya Allah, ini kau ini mau kemana? Kalau dosa kepada Allah kau boleh istighfar, tapi bilang kau hasad, dari hasad inilah datang hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari hasadlah datang ain. Ain mata. Penyakit ain, penyakit yang ditimbulkan oleh mata. Dia pandang orang boleh sakit, dia pandang orang boleh demam. Apa sebab? Hasad datang masuk ke mata, setan masuk, dia sakit kerana jin setan. Kenapa? Setan masuk melalui pintu hasad. Tanamkan itu ke dalam. Jangan kau hasad, jangan kau hasad, jangan kau hasad. Mohon kepada Allah, perbanyak ibadah. Kita sahajalah yang boleh mengobati diri kita, kerana hanya kitalah yang paling mengerti tentang diri. Siapa yang paling mengerti tentang diri? Hati Abdul Somad. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang celaka adalah orang yang tidak mengerti dirinya. Diri dia pun dia tak faham. Bagaimana dia nak faham orang lain? Wallahu a'lam bishawab.